Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُقْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tentang barakallahu fikum sebagian masalah, permasalahan dari syarat-syarat haji, barakakum, sudah kita baca bahwasanya haji memiliki syarat-syarat, demikian pula umroh. Yang pertama, dia harus berislam, maka tidak sah apabila haji ditunaikan oleh orang yang belum berislam. Yang kedua adalah berakal, yakni tidak dalam keadaan gila, tidak pula dalam keadaan tertidur. Karena orang yang tertidur, orang yang gila, barakallahu fikum, itu adalah orang yang tidak dikenai beban taklif, beban syariat. Yang ketiga adalah al-bulugh, baligh, yakni dia telah mencapai usia balig. Kalau dia berhaji atau berumrah di saat masih kecil, usianya belum balig, maka hajinya sah. Orang tuanya atau orang yang menghajikan, yang membantu dia haji, mendapatkan pahala. Namun kata para ulama, apabila nantinya dia masih berumur panjang, barakallahu fikum, kemudian dia balik, maka dia harus menunaikan haji atau umrohnya. Ya, barakallahu fikum, selain dari haji dia atau umroh ketika belum balik. Yang keempat adalah al-hurriyah, merdeka. Ketika orang statusnya merdeka, bukan budak, maka wajib bagi dia haji sekali seumur hidup. Demikian pula umrah sekali seumur hidup. Bukan berarti ketika dia budak statusnya, kemudian berhaji atau umrah tidak sah. Tetap sah. Namun, apabila Allah takdirkan dia nantinya merdeka, statusnya bukan lagi budak, maka dia wajib menunaikan ibadah haji atau umrah kalau dia mampu. Kalau dia mendapatkan jalan, barakakikum, sebagai kewajiban dia, dikarenakan statusnya sudah merdeka, bukan budak lagi. Barakakikum. Dan yang kelima yang kita baca adalah istita'ah, mampu menunaikan ibadah haji atau umrah. Mampu di sini barakakum, dalilnya adalah surat Ali Imran ayat ke-97. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah kewajiban haji bagi manusia di Baitullah Al-Haram bagi siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Maka barakakum, di antara kemampuan yang dimaksud di sini adalah mampu dari sisi harta, mampu melakukan perjalanan, dan juga mampu barakakum memberi nafkah bagi keluarganya yang masih menjadi tanggungannya di saat mereka ditinggal tidak ikut haji bersama suaminya. Demikian pula barakakum mampu dari sisi badanian, badannya, tidak semata-mata harta. Kalau harta dia punya orang yang dinafkahi dari kalangan keluarganya, dia juga mampu, namun badannya tidak mampu. Misalkan dia adalah syekh kabir, orang yang sudah tua renta, au maridon, atau dia sakit, maka barakakum dia mendapatkan udzur, ya, tidak haji dan umrah. Atau dia kuat, mampu berjalan, memiliki harta, namun kondisi lain berbeda. Perjalanan yang akan ditempuh tidak aman, ada peperangan, atau kehabisan tiket, barakakum, atau ada halangan yang lain dari surat menyuratnya, atau barakakum ada antrian yang lain, maka di tahun itu dia belum lagi barakakum wajib untuk haji atau umrah. Masih ada tahun-tahun yang berikutnya. Barakakum. Atau dikhawatirkan ada wabah penyakit di negeri yang hendak dia tempuh atau dia lewati, sehingga menyebabkan barakakum dikhawatirkan tertularnya sebuah penyakit. Maka dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar orang yang hendak berangkat haji, mereka tidak takalluf, mereka tidak berlebih-lebihan memberat-beratkan diri. Agama ini mudah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Barakallahu. Adapun seorang wanita, di antara persyaratan-persyaratan yang kita sebutkan tadi, maka seorang wanita mendapatkan syarat tambahan, yakni dia berhaji ma'a mahramiha, bersama mahramnya. Barakallahu. Maka tidak boleh dia berhaji tanpa disertai mahramnya. Walaupun sah, namun barakafikum hajinya tidak mabrur. Barakafikum, karena makna mabrur adalah haji yang dilakukan dengan tanpa kemaksiatan, ya, padanya. Barakafikum. Termasuk kemaksiatan ketika orang berangkat haji, dia riya, tidak ikhlas, mencari ketenaran, ingin dikenal, ingin disebut Pak Haji, ingin disebut Pak Umroh. Barakatuhu. Ada Pak Haji, ada Pak Umroh. Kemudian permasalahan yang kelima, barakatuhu, yang kemarin kita baca, tayyib, kita sedikit baca. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima. Hukmul umrah wa adillatu dzalik, hukum umrah dan dalil-dalilnya. Tajibul umratu 'alal mustati'i marratan wahidatan fil umri. Umrah wajib bagi orang yang mampu sekali seumur hidupnya. Kalau haji wajib sekali seumur hidupnya. Kalau umrah sekali seumur hidupnya. Ketika dia berhaji, barakafikum, sekaligus dia meniatkan umrah, maka haji qiran, barakafikum. Adapun haji tamattu adalah haji ketika, barakafikum, di musim-musim haji dia melakukan umrah sambil menunggu waktu haji, baru dia, barakafikum, mulai berihram ketika masuk hari tarwiyah. Kalau haji ifrad, barakafikum, dia hanya melakukan haji saja tanpa umrah. Barakafikum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan hendaknya haji disempurnakan, demikian pula umrah, lillah, ikhlas untuk Allah. Dikarenakan haji wajib sekali seumur hidup, demikian pula umrah. Dalilnya ini surat Al-Baqarah ayat ke-196. Waliqaulin Nabi alaihi salatu wassalam li Aisyah lamma sa'alathu. Demikian pula dalil tentang wajibnya umrah dan juga wajibnya haji, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjawab pertanyaan Aisyah tatkala beliau bertanya kepada Nabi, hal ala nisa'in jihad, wahai Nabi, apakah ada jihad untuk wanita? Apakah wajib bagi wanita jihad? Yang kita tahu jihad ini untuk laki-laki. Barakatuhum. Wanita tidak wajib jihad. Tidak wajib berperang. Qala na'am. Namun Nabi menjawab iya. Ada jihad untuk wanita. Alaihinna jihadun la qitala fihi. Wajib bagi wanita jihad, namun jihad yang apa? La qitala fihi, jihad yang tidak ada peperangan padanya. Al-hajju wal umrah, yakni berupa haji dan umrah. Haji dan umrah bagi wanita, barakafikum, itu dianggap jihad di dalam Islam. Dikarenakan perjalanan yang begitu jauhnya. Belum lagi berdesak-desakan. Barakafikum, terkadang tidak jarang, ya, nyawa seorang wanita yang melakukan ibadah haji, manasik haji atau umroh, meninggal ketika tawaf atau semisalnya. Barakafikum, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Sunan Ibnu Majah nomor 2300. 62. 2362. Barakallahu. Demikian pula umrah barakakum wajib. Wali qaulihi alaihi salatu wasalam li Abi Razin, berdasarkan sabda Nabi kepada Abu Razin, lamma sa'alahu anna abahu la yastati'ul hajj, la yastati'ul hajj walal umrata walal dha'na. Ketika sahabat yang mulia Abu Razin, beliau bertanya kepada Nabi, meminta solusi, bahwasanya ayahnya tidak mampu berhaji, tidak pula tidak mampu umroh, ya, diantaranya tidak mampu berjalan, tidak mampu berjalan. Qala, maka barakallahu fikum, Nabi memberikan solusinya, hujja an abika wa'tamir, berhajilah untuk ayahmu, ya, berhaji mewakilkan ayahnya, wa'tamir, demikian pula umroh. Barakallahu fikum. Jadi sebagian para ulama menyebutkan di antara persyaratannya, yang menghajikan pernah haji, atau yang mengumrohkan pernah umroh. Wa arkanuhu salasah, dan rukun umroh barakallahu fikum itu ada tiga, al ihram wa tawaf wa sa'i. Ihram, tawaf, dan sa'i, lari-lari kecil. Barakallahu fikum. Adapun haji nanti insya Allah akan disebutkan. Al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam sekarang, mawaqitul haji wal umrah, miqat-miqat untuk haji dan umrah. Al-miqatu lughatan huwal haddu, miqat secara bahasa adalah batasan. Wa syar'an, dan secara syariat yang disebut dengan miqat adalah huwa maudhi'ul ibadati au zamanuha. Miqat secara syariat adalah tempat ibadah atau waktu ibadah. Fatan qasimul mawaqitu ila zamaniyatin wa makaniyah. Maka miqat itu terbagi menjadi dua. Miqat zamani, miqat dari sisi barakallahu fikum waktu. Wa makaniyah, dan juga tempat. Jadi miqat ada dari sisi waktu dan ada dari sisi tempat. Nanti akan disebutkan insyaallah. Ammal mawaqituz zamaniyah lil haji wal umrah. Adapun miqat-miqat zamani, miqat-miqat dari sisi waktu untuk haji dan umrah sebagai berikut. Fal umratu yajuzu ada'uha fi jami'i awqatis sunnah. Maka umrah boleh ditunaikan pada waktu-waktu yang sunnah. Wa ammal hajju falahu ashhurum ma'lumat la yasihhu syai'un min a'malil hajji illa fiha. Dan adapun haji, maka dia memiliki miqat pada bulan-bulan yang diketahui. Maka tidak sah sedikit pun dari amalan-amalan haji kecuali dilakukan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi waktu ketika berhaji itu ada tentunya, ada bulannya, ada 3 bulan di situ. Adapun ketika umroh itu, ya, bebas. Barakallahu fikum. Wahia mikot ketika haji. Barakallahu fikum, berdasarkan sabda, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-197, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji padanya memiliki bulan-bulan yang ditentukan. Wahia Syawal, yakni pada bulan Syawal, persiapan melakukan perjalanan bulan Syawal. Wa Dzulqa'dah, kemudian Dzulqa'dah. Wa Dzulhijjah, kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah berkawikum pada 10 hari pertama. Barakakum. Maka ketika haji pada bulan Ramadan berangkat, ya, maka barakakum itu tidak pada waktunya. Kalau orang hendak melakukan haji tamattu, dia berangkat bulan Syawal melakukan umroh, barakakum. Atau pada bulan Dzulqa'dah, kemudian setelah itu dia meniatkan sekaligus hajinya nanti barakakum pada bulan Dzulhijjahnya, maka ini haji tamattu barakakum, boleh bagi dia. Ini mikot-mikot dari sisi waktu. Wa ammal mawaqitul makaniyah lil haji wal umrah. Adapun mikot-mikot dari sisi tempat untuk haji dan umrah. Fahiyal hududul lati la yajuzu lil haji wal mu'tamiri ayyatajawazaha illa bi ihram. Yang dimaksud dengan mikot dari sisi tempat untuk haji atau ketika haji dan umroh adalah batasan bagi orang yang hendak berhaji dan umroh yang tidak boleh dia melewatinya, melainkan barakakum di tempat itu dia sudah berihram, sudah meniatkan dan melakukan talbiyah. Labbaika hajjatan, labbaika umratan, atau labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Terus barakallahu fikum. Ada tempat-tempatnya, ya. Sebagian para ulama menyatakan kalau melewati itu belum berihram, belum mengucapkan talbiyah, barakallahu fikum, batal, enggak sah. Ada yang menyatakan usahakan kembali. Maksudnya kembali dari startnya itu, mikotnya. Kalau dimungkinkan kembali, alhamdulillah, kalau tidak, maka dia harus membayar fidyah, barakallahu fikum. Menyembelih seekor kambing kemudian dibagi-bagikan pada orang-orang miskin di sana. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 3 hari di Makkah. Barakallahu fikum, boleh 3 hari sebelum tasyrik. Boleh ketika tasyrik, adapun 7 harinya nanti di Indonesia, kalau dia orang Indonesia, atau di tanah airnya. Barakallahu fikum. Wa qad bayyanaha Rasulullah alaihi salatu wasalam fi hadis Ibnu Abbas alaihi salatu wasalam radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan sungguh Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau telah menjelaskannya pada hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau bersabda. Ya, beliau menceritakan tentang mikotnya Nabi. Waqata Rasulullah alaihi salatu wassalam li ahli Madinah dzul Hulaifah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau menetapkan mikot, tempat batasan seorang yang melakukan haji atau umroh sudah berihram dari situ. Untuk penduduk Madinah, dia mulai dari tempat Dzul Hulaifah. Wali ahli Syam, dan dari Syam, ya, Syria, barakakum sekitarnya, dari Al-Juhfah. Wali ahli Najd, dan dari Najd, Qarnal Manazil. Ada tempat Qarnal Manazil. Wali ahli Yaman, dan bagi penduduk Yaman, dari Yalamlam. Kalau sudah sampai Yalamlam, barakabikum, dia sudah harus berihram. Hunna lahunna. Ya. Yang disebutkan tadi, itu untuk mereka sesuai dengan pos-posnya. Waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrata. Dan bagi orang yang datang, barakakum, yang melewati ya tempat tadi tapi bukan dari penduduk tersebut, barakakum, maka ya dia mikotnya dari situ mulai. Misalkan kita orang Indonesia, ketika kita mulai berangkatnya, barakakum, itu dari Yaman, ya mungkin kita belajar ilmu di sana, ingin haji, tapi kita berangkat dari Yaman, nah, ya berarti dari Yalamlam. Barakakum. Dari mana kita berangkat? Barakakum. Wa man kana duna zalik mimman haitsu nasha'a. Namun bagi orang yang bukan penduduk yang disebutkan tadi, bukan dari Madinah, bukan dari Syam, bukan dari Najd, bukan dari Yaman, barakakum, maka terserah dia. Dari mana dia ingin barakakum melakukan mikotnya. Hatta ahlu Makkah min Makkah. Sekalipun penduduk Makkah dia melakukan mikot, berihram, bertalbiyah, barakakum, ya, dari Makkah. Barakakum. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan untuk penduduk Irak, barakakum, maka dia dari Irak. Faman ta'adda hadhil mawaqita biduni ihramin wajib alaihi ruju'u ilaiha in amkana. Maka barang siapa yang melewati mikot-mikot yang sudah disebutkan tadi, yang sudah ditentukan tadi, dengan tanpa ihram, dengan tanpa talbiyah, barakakum, maka wajib baginya kembali. Kalau sudah naik pesawat, barakalikum, sepertinya tidak mungkin untuk berputar pesawatnya. Kalau itu memungkinkan, maka kembali. Wa in lam yatamakkan. Namun apabila tidak memungkinkan, minar ruju'i, untuk kembali, enggak mungkin kembali. Soalnya naik pesawat. Beda kalau barakalikum mungkin dia naik kendaraan, entah unta atau mobil. Lewat 10 menit bisa kembali. Barakalikum. Atau berapa meter bisa kembali. Kalau tidak mungkin, fa'alaihi fidyah. Maka baginya fidyah. Barakalikum. Wahiyya syat yadbahuha fi Makkah. Maka wajib baginya membayar fidyah, yakni berupa seekor kambing yang dia sembelih di Makkah nantinya. Wa yuwajji'uha ala masakinil haram. Yang kemudian dia bagi-bagikan untuk orang-orang miskin yang ada di barakalikum sekitar Masjidil Haram di Makkah. Amma man kanat manaziluhum dunal mawaqit fa innahum yuhrimuna min amakinihim. Adapun orang-orang yang tempat tinggalnya itu di selain tempat-tempat atau mikot-mikot yang telah disebutkan tadi, maka mereka berihram dari tempat-tempat mereka. Liqaulihi alaih salatu wassalam fil hadithis sabiq. Dalilnya berdasarkan sabda Nabi alaih salatu wassalam pada hadis yang telah lalu, yang tadi disebutkan. Wa man kana duna dzalik famin haitsu nasha'a. Atau dalam riwayat lain, famin haitsu ansha'a. Dan barang siapa yang memulai ihramnya dari selain tempat yang disebutkan tadi, bukan dari Madinah, bukan Syam, bukan Najd, bukan Yaman, bukan Irak, barakakum, maka dari situlah dia boleh berihram. Wallahu ta'ala bissawab. Tayyib. Ini sedikit tentang miqat untuk haji dan umroh. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua. Al-babus tsani. Fi arkanil haji. Terkait rukun-rukun haji. Wa wajibatihi. Dan kewajiban-kewajibannya. Wa fihi mas'alatan. Dan pada bab ini ada dua permasalahan yang dikaji. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama. Fi arkanil haji. Terkait rukun haji. Arkanul haji arba'ah. Rukun haji ada empat. Barakallahu. Iya, yang pertama. Al-ihram. Yani ihram. Huwa niyatul haji wa qasduhu. Barakalikum. Yang dimaksud dengan ihram di sini adalah barakalikum niat haji dan maksud untuk berhaji. Bermaksud untuk berhaji. Barakalikum. Kemudian tidak hanya itu, ditambahi dengan talbiyah. Mengucapkan talbiyah. Li'annal hajja ibadatun mahdhah. dikarenakan haji itu semata-mata ibadah, ya, maka perlu adanya niat. Fala yasihu bighairi niyatin bi ijma'il muslimin, maka tidak sah haji dilakukan dengan tanpa niat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wal aslu fi dzalik qaulun nabi alaihi salatu wasalam innamal a'malu binniyat, dan dasar dalil bahwasanya haji harus ada niat, demikian pula ibadah yang lain, adalah sabda nabi alaihi salatu wasalam, sebutkan dalam hadis, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu tergantung niatnya. Wan niyatu mahalluha al-qalbu, dan niat barakakum tempatnya ada di hati. Niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Barakakum. Niat tempatnya di hati, bukan di lisan. Lakinnal afdal fil haji an nutaku biha, akan tetapi yang afdol ketika berhaji juga diucapkan. Barakallahu. Terkait dengan penjelasan ini, itu yang dimaksud bukan niat yang diucapkan, tapi talbiyah. Barakallahu. Talbiyah. Dikarenakan yang namanya niat, ya, itu ketika dia sudah, ya, berangkat, ya, awal dari tanah airnya dia sudah berniat. Barakallahu. Adapun yang diucapkan itu adalah talbiyah. Barakallahu. Maka ketika seseorang, ya, sampai pada mikot, maka niyah, mikot tempat, maka dia bertalbiyah, labbaika hajjatan, labbaika umrotan, bagi yang umroh, atau labbaika Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaika la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Barakallahu. Innal hamda wan ni'mata lak, sesungguhnya pujian dan juga kenikmatan itu milikmu. Wal mulka la syarika lak, demikian pula kerajaan, kekuasaan yang tidak ada sekutu bagimu itu milikmu. Barakallahu. Mu'ayyanan an-nusuk alladhi nawahu, ketika dia mengucapkan, dia mentakyin haji atau umroh. Kalau dia barakakum ketika haji, labbaika hajjatan atau labbaika hajjan. Kalau umroh, labbaika umrotan. Lithubuti zalik min fi'lihi alaihi salatu wassalam, dikarenakan hal itu telah tetap, telah sahih dari perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi harus ada ihram berupa barakakum niat dan talbiyah. Rukun yang kedua, al-wukufu bi Arafah, wukuf di Arafah, berdiam di Arafah. Barakakum. Wa huwa ruknun bil ijma', dan wukuf di Arafah ini merupakan rukun, tidak boleh ditinggalkan dengan kesepakatan para ulama. Wa daliluhu qaulu alaihi salatu wassalam, dan dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Maksudnya inti dari haji adalah Arafah. Wukuf di Arafah. Barakallahu. Ketika wukuf di Arafah itu tanggal berapa Abu Faruq? 9 Dzulhijjah. Barakallahu. Maka bagi kita yang tidak haji, kita puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah. Barakallahu. Wa waqtul wuquf, dan waktu ketika dia wukuf di Arafah kapan? Min ba'di zawali yauma Arafah. Setelah zawal pada hari Arafah. Barakallahu. Zawal ini barakallahu ketika matahari ya pas di tengah kepala kita, setelahnya berarti ketika zuhur. Ila tulu'i fajri yaumin nahr, sampai subuh pada 10 Dzulhijjah, pada hari nahr, hari nyembelih. Maka di situ ngapain barakallahu fikum? Tidak boleh melakukan maksiat. Taklim. Di situ juga ada pengajian ya Bu Faruq ya. Bahkan Syekh bin Baz barakallahu fikum ketika beliau masih hidup sering. Di situ tidak boleh ya. Warnetan sembarangan. Bawa HP Android barakallahu fikum. Ya. Kemudian Facebookan dan lain-lain. Maka diupayakan barakallahu yang namanya berhaji dari awal berangkat niatnya ikhlas lillahi taala. Wa atimmul hajja wal umrah lillah. Ikhlas lillahi taala. Ketika di tengah-tengah jangan sampai barakallahu dikotori dengan maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, jidal, bersengketa, bertengkar, kemudian fusuk, melakukan ucapan-ucapan keji, barakallahu fikum, dan yang lain-lain. Yang menyebabkan hajinya tidak mabrur. Persyaratan yang ketiga, tawafuz ziyarah, tawaf ziyarah, kunjungan. Wa yusamma tawaful ifadah. Tawaf ziarah disebut dengan tawaf ifadah. Li'annahu yakunu ba'dal ifadati min Arafah. Itu dilakukan setelah dia bertolak dari Arafah. Barakallahu. Setelah dia bertolak dari Arafah, maka dia melakukan tawaf ifadah. Wa yusamma tawaful ifadah. Wayusamma tawaful fardi, dan juga dinamai dengan nama lainnya tawaf fard. Wahi wahuwa ruknun bil ijma', dan ini merupakan rukun berdasarkan kesepakatan para ulama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Surat Al-Hajj ayat ke-29. Surat Al-Hajj ayat ke-29. Kemudian hilangkanlah kotoran-kotoran barakafikum. Kemudian tunaikanlah nazar-nazar mereka. Dan hendaknya mereka barakafikum melakukan tawaf di Baitul Atiq. Baitul Atiq nama lain Ka'bah. Atiq itu artinya tua, rumah yang tua. Rumah ibadah pertama kali yang dibangun barakallahu fikum untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya Ka'bah. Maka di antara 7 keajaiban atau lebih dari itu, yang paling bagus, yang nomor 1 adalah Ka'bah. Barakafikum, maka Borobudur tidak masuk. Barakafikum. Maka hendaknya menghilangkan kotoran dengan mandi. Ya. Disunahkan untuk mandi sebelum tawaf juga barakafikum, berwudu, dikarenakan tawaf itu ya harus dengan wudu. Karena tawaf sama dengan sholat. Barakafikum. Wanita-wanita yang haid ketika dia haji atau umroh boleh melakukan semuanya kecuali tawaf. Karena tawaf, barakafikum, sama dengan sholat, dia harus berwudu. Barakafikum. Kemudian rukun yang keempat, as-sa'yu bainas safa wal marwah, lari-lari kecil antara safa dan marwah. Wa huwa ruknun, dan ini merupakan rukun. Li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ma atammallahu hajjam ri'in wala umratahu lam yatuf bainas safa wal marwah. Riwayat Imam Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, tidaklah Allah tidak menyempurnakan haji seseorang, tidak pula umrohnya, jika dia tidak, barakafikum, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, lari-lari kecil. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu ta'ala wa shahahahu Al-Albani, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, is'au fa inna allaha kataba alaikumus sa'ya, hendaknya kalian melakukan sa'i, lari-lari kecil, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian sa'i, yakni antara Safa dan Marwah. Berapa kali Abu Faruq sa'inya? 7 kali. Yang namanya lari-lari kecil bukan naik motor tapi pelan. Ya lari-lari kecil, barakafikum. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa berjalan, maka boleh digendong. Barakafikum, boleh pula dia duduk di kursi roda, diwakilkan, didorong oleh orang yang membantunya. Wa hadhil arkanu la yatimmul hajju illa biha, dan rukun-rukun yang 4 ini, haji tidaklah sempurna kecuali dengan 4 rukun tersebut. Faman taraka ruknan minha lam yatimma hajjuhu, maka barang siapa yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun yang disebutkan barakakum, baik sebagiannya atau semuanya, maka hajinya tidak sempurna. Yang namanya tidak sempurna, tidak sah. Hatta ya'tiya bihi, sampai dia menunaikannya. Barakakum, mengamalkan rukun-rukun tadi. Ihram, barakakum, niat disertai talbiyah. Kemudian wukuf di Arafah, tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Barakakum. Adapun ziarah di makam Nabi itu bukan rukun. Barakallahu fikum. Bukan rukun. Maka barang siapa yang menganggap tidak ziarah di makam Nabi ketika haji kemudian batal hajinya, maka ini pendapat yang keliru. Barakallahu fikum. Tayyib. Untuk yang berikutnya adalah kewajiban haji. Kemudian barakakum, ada penyebutan yang setelahnya adalah perkara-perkara yang bisa membahayakan bagi orang yang melakukan haji dan umrah, serta pembahasan tentang fidyah dan hadiyu, hewan sembelihan. Barakakum, dan insya Allah setelah kita membahas ini, ya, maka akan kita jelaskan barakakum tata caranya. Adapun tata caranya, bisa kita praktek haji pinjam, ya, aula, ya, asrama haji yang membimbing tentunya yang sudah pernah haji. Abu Farouk atau Pak Safari atau Pak Wahyu. Barakallahu fikum. Gitu Abu Farouk ya. Lebih marem nanti aneh keliru-keliru. Oh, iya ada Ka'bahnya, ya itu. Untanya. Masyaallah. Nah, untanya itu ya, sepeda, sepeda ontelnya Ali. Ya nanti ketika apa menyembelih al-hadiyu kan ada kewajiban juga di situ, barakallahu. Bakar sate sekalian, bawa sate, barakallahu. Baik. Naktafi ilahuna. Waktunya sudah habis. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa hifdzakumullah barakatuh.